السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Setelah beliau mengucapkan salam lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat dan salam kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, hayyakumullah jami'an. Adapun setelah itu, hayyakumullah seluruhnya. Wa uhayyi وأشكر الإخوة الذين أتوا من خارج هذه المدينة. Dan saya berterima kasih kepada para ikhwan yang mereka datang dari luar kota ini. أشكرهم وأشكر أساتذتهم. Dan saya berterima kasih kepada mereka, demikian pula kepada para asatidah. الذين بذلوا هذا الجهد حتى يجتمعوا مع إخوانهم. Yang mereka mengerahkan kesungguhan dan kemampuan mereka sehingga terwujudlah pertemuan yang agung ini. وليس لدي أو عندي ما أتحفهم به. Dan saya tidak memiliki sesuatu yang mampu aku persembahkan untuk mereka. وأجازيهم. Dan untuk membalas mereka. وأهديهم. Dan untuk memberi hadiah kepada mereka. إذ وددت أن تكون معي لأهدي كل واحد منكم. Sebab keinginan saya ingin memberi hadiah kepada setiap orang dari kalian seluruhnya. لكني أرجو أن ينفع أمران اثنان. Akan tetapi saya berharap ada dua hal yang memberi manfaat kepada kita sekalian. الأول ما أجتهده لكم من النصح والعلم. Yang pertama, apa yang telah aku upayakan dari kesungguhanku untuk menyampaikan nasihat dan ilmu kepada kalian. Fama kana sawaban fakhudhuhu wantafi'u bih. Maka apa yang datang dari kebenaran hendaknya kalian mengambilnya dan mengambil manfaat darinya. Wama kana khata'an fatrukuhu watrahuhu. Dan apa yang terdapat padanya kekeliruan, maka buanglah ia. واستغفروا لأخيكم. Dan beristighfarlah, mohon ampunlah untuk saudara kalian. فإنه يبذل جهده نصحا لكم. Karena sesungguhnya beliau telah mengerahkan kemampuannya untuk menasihati kalian. مع اعترافي في حق نفسي. Dalam keadaan aku menyadari tentang apa yang aku miliki. بالتقصير. Dengan berbagai macam kekurangan yang aku miliki. Wa qillatil ilmi wal bida'ah. Dan sedikitnya ilmu yang aku miliki. Wa inni la ajidu khajalan. Dan sesungguhnya aku merasa malu. Wa haya'an. Dan merasa malu. Min ijtima'ikum wal tifafikum tatlubuna al fawaid. Dari berkumpulnya kalian di majlis ini di mana kalian mengharapkan berbagai macam faedah. Fa as'alullah an ya'jurakum. Maka aku memohon kepada Allah semoga Allah memberi ganjaran kepada kalian. Wa an tajidu ba'd ma tatlubunahu wa tas'auna ilayh. Dan semoga kalian mendapatkan sebagian dari apa yang telah kalian harapkan. Al-amru tsani alladhi ukafi'ukum bih. Dan perkara yang kedua yang aku ingin membalas kalian dengannya, huwa ad-da'awat, yaitu doa-doa. Fa as'alullah al-karim alladhi la ilaha illa hu. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Al-ahad as-samad. Dialah al-ahad, dialah as-samad, tempat bergantung seluruh makhluk kepadanya. Alladhi lam yalid wa lam yulad. yang tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Wa as'aluhu bismihil a'zam. Dan aku memohon kepadanya dengan namanya yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Yang apabila seseorang berdoa dengannya maka Allah mengabulkannya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan apabila seseorang meminta dan memohon kepadanya dengan nama yang agung tersebut maka Allah akan memberikannya. As'aluhu wa huwal hayyul qayyum dzul jalali wal ikram. Aku memohon kepada Allah dan Dia adalah yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri dan yang mengurusi makhluknya yang memiliki keagungan dan kemuliaan. An yahfadzakum jami'an bihifdzih. Semoga Dia senantiasa menjaga dan memelihara kalian dengan penjagaannya. An yahfadz lakum dinakum. Dan menjaga agama kalian. Wa an yahfadzakum fi abdanikum. Dan semoga Allah menjaga kalian pada jasmani-jasmani kalian. Wa an yarzuqakumul afiyah fid dunya wal akhirah. Dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kalian keselamatan hidup di dunia demikian pula di akhirat. Wa an yarzuqakumul ilman nafi' wal 'amalas shalih. Dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kalian berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Allahumma kaffir 'anhum sayyi'atihim. Ya Allah, hapuskanlah kesalahan-kesalahan mereka. Allahumma warfa' lahum darajatihim. Ya Allah, angkatlah derajat dan kedudukan mereka. Allahumma wa barik lahum fi a'malihim wa a'marihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka pada amalan-amalan dan usia umur-umur mereka. Allahumma ij'alhum bi ridaka minal faizin. Ya Allah, jadikanlah mereka termasuk di antara hamba-hamba yang meraih kemenangan dengan keridaan-Mu. Walaka fi ibadatika mukhlishin. Dan jadikanlah mereka sebagai hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah kepada-Mu. Wali nabiyyika sallallahu alaihi wasallam muttabi'in. Dan jadikanlah mereka sebagai hamba-hamba yang mengikuti nabimu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syrah lahum sudurahum. Ya Allah, lapangkanlah dada-dada mereka. Allahumma yassir lahum umurahum. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada perkara-perkara dan urusan mereka. Allahumma aslih lahum zawjatihim wa dhurriyyatihim. Ya Allah, berikanlah kemaslahatan kepada istri-istri demikian pula keturunan-keturunan mereka. Allahumma arzuqhum ilman nafi'a. Ya Allah, berikan rezeki kepada mereka berupa ilmu yang bermanfaat. Wa 'amalan salihan mutaqabbala. Dan amalan saleh yang diterima. Wa rizqan thayyiban halalan wasi'a. Dan rezeki yang baik, yang halal, yang lapang. Innaka ya Rabbana sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau wahai Rabb kami Maha mendengarkan doa. Athabakumullah wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian dan memberikan kepada kalian kebaikan-kebaikan. Wastamirru fi hadha at-tariq. Dan lanjutlah kalian di atas jalan ini. Tariqus sunnah, yaitu jalan sunnah. Wa tariqus sahabah, dan jalannya para sahabat. Wa tariqul ilmi wal 'amal, dan jalan ilmu dan amalan. Wal bu'd 'anil bid'i wad dalalat, dan menjauhkan diri dari berbagai macam bid'ah dan kesesatan. Wa 'anit ta'assubati wat tahazzubat, dan menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk fanatik dan fanatik. Naam. Wal bu'd 'anil ahwa wad dalalat, dan menjauhkan diri dari berbagai hawa nafsu dan kesesatan. Summa amma ba'd. Kemudian setelah itu, faqad dzakarna fil 'ashr, telah kita jelaskan pada waktu asar, ba'd turuqi tahsilil 'ilm, sebagian metode-metode meraih ilmu. Wa kana minha as-su'al, dan termasuk di antaranya adalah pertanyaan yang disampaikan kepada ulama. Wa qad nazalat ayatun katsira, dan telah turun sekian banyak ayat. Hiya ijabatun an as'ilatin nas, yang mana ayat-ayat tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang datang dari manusia. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Azza wa Jal, yas'alunaka 'anil anfal, anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang harta-harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil mahid, Mereka bertanya kepadamu tentang kondisi wanita yang dalam keadaan haid. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram, yaitu hukum berperang di dalamnya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu, maka jawablah bahwa dia memberi fatwa kepadamu dalam permasalahan al-kalalah. Wa ghairiha min al-ayat. Dan yang lainnya dari ayat-ayat. Wa jaa'a Jibril ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an maratibid din ats-tsalats. Lalu bertanya kepada Rasulullah tentang tingkatan, tiga tingkatan di dalam agama ini. Anil iman, anil islam, tentang Islam. Wal iman, dan iman. Wal ihsan, dan ihsan. Fa ajabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Falamma dhahaba Jibril qala alaihi salatu wassalam. Tatkala Jibril pun pergi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza Jibril ataakum yuallimukum dinakum. Inilah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Famin turuqit ta'lim as-su'al. Maka termasuk di antara metode pengajaran adalah bertanya. Walaqad qila li Ibn Abbas. Dan sungguh telah ditanya kepada Ibn Abbas. Kaifa nilta hadzal ilm? Bagaimana cara engkau meraih ilmu ini? Qala bi lisanin sa'ul. Kata beliau dengan lisan yang senantiasa bertanya. Ay yas'al as-sahabah an ma'ani al-Qur'an. Yaitu bertanya kepada para sahabat tentang makna-makna Al-Qur'an. Wa 'amma sami'uhu min al-hadits 'an Rasulillah mimma lam yasma'hu huwa. Dan tentang apa yang telah mereka dengarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang beliau belum pernah mendengarkan langsung dari Rasulullah. Wa bi qalbin aqul. Dan dengan hati yang memahami dan berakal. Ai qalbin yafqahu wa yafham. Yaitu hati yang senantiasa memahami. Wa 'alaina an narji'a ila hadhihi as-sahabah fi as-su'al. Maka hendaknya kita kembali kepada bimbingan para sahabat yang berkaitan dengan pertanyaan. Falam yakunu yas'aluna takallufan wa ta'annuta. Mereka tidak pernah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pertanyaan yang memberatkan diri. Innama yas'aluna tafaqquhan. Namun mereka bertanya bertujuan untuk menambah ilmu. Amma yahtajuna ilaih. Dari hal-hal yang mereka butuhkan. Fayas'aluna an ma'na ayah ashkalat 'alaihim. Mereka bertanya tentang makna ayat yang mereka tidak memahami dengan baik. Aw yas'alun an hukmi mas'alatin lam yablughuhum. Atau mereka bertanya tentang hukum sebuah permasalahan yang belum sampai kepada mereka hukumnya. Tsaniyan lam yakunu yas'aluna as'ilatal ughlutat. Dan yang kedua, maka mereka para sahabat tidak pernah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ughlutat. Ay al-masail allati yuriduna an yaghlata fiha al-mujib. Yaitu mereka yang dimaksud ughlutat, permasalahan-permasalahan yang mereka inginkan agar yang menjawab tersebut salah dalam menyampaikan jawabannya. Walam yakunu yas'alun illa masail yatarattabu 'alaiha al-'amal. Mereka tidak menyampaikan pertanyaan kecuali permasalahan-permasalahan yang memberikan faedah amalan. Famin dzalika mathalan. Maka termasuk di antaranya misalnya, سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nuqisha al-hisab 'udzib." Barang siapa yang dihisab dengan detail maka dia pasti akan disiksa. فأرادت أن تفهم الجمع بين هذا الحديث. Maka Aisyah ingin mengetahui bagaimana cara mengkompromikan hadis ini. وبين قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Mengkompromikan hadis ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala fasaufa yuhasabu hisaban yasira, bahwa seorang mukmin akan dihisab dengan hisab yang mudah. Qalat ya Rasulullah kaifa Allah taala yaqul fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan firman Allah bahwa seorang mukmin akan dihisab dengan hisab yang mudah? Faqala innama dhaliki al'ard. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa itu hanya penampakan atau pemaparan saja. Ayal hisab alladhi fil ayah huwa 'ardul a'mal 'ala al-insan. Bahwa yang dimaksud hisab yang disebutkan di dalam ayat yaitu ditampakkannya amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Amma man nuqish al-hisab, adapun seseorang yang dihisab secara detail dari setiap amalan yang dia lakukan, amalan setiap amalan itu dihisab satu persatu. Fayunkir wa yuqimullahu alaihi syuhud, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegakkan saksi-saksi atas apa yang dia perbuat. Fahadha alladhi huwa fil hadith man nuqisha alhisab 'udzib. Maka inilah yang dimaksud dalam hadis, barang siapa yang dihisab secara detail satu persatu dari amalan yang dia lakukan pasti ada balasannya, maka dia pasti akan disiksa. Idzan kanu yas'aluna tafaqquhan liyatabassaru wa ya'malu. Jadi para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk menambah ilmu. Hatta inna ba'dahum, bahkan sebagian mereka, kana yakrah an yujib an su'ali mas'ala lam taqa'. Ada sebagian mereka itu membenci untuk menjawab sebuah persoalan yang pertanyaan tersebut belum terjadi. Fa idza ja'ahu as-sa'il, apabila ada seorang bertanya datang kepadanya, qala lahu hal waqa'a dhalik, maka sahabat tersebut bertanya kepadanya, apakah hal itu sudah terjadi? Fa in qala na'am ajabahu, apabila dia mengatakan sudah terjadi maka sahabat pun menjawabnya. Wa in qala la lam yaqa', dan apabila dia mengatakan itu belum terjadi, lam yujibhu, maka sahabat tersebut tidak menjawabnya. Qala intadhir hatta yaqa' fa idza waqa' fa'tina, dan beliau mengatakan tunggu sampai hal itu terjadi, apabila telah terjadi datanglah kamu kepada kami. Natajashshamu lakal fatwa, maka kami akan menyampaikan fatwanya kepadamu. Li'anna al-fatwa amrun sa'd, karena mengeluarkan sebuah fatwa itu adalah perkara yang berat. Wa huwa kama qala ahlul ilm tawqi'un 'an rabbil alamin, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa berfatwa itu seakan-akan dia membuat sebuah pernyataan yang datang dari Rabbul Alamin. Wa kana as-sahabah la yujibuna illa bidalilin min kitabin aw sunnah, dan para sahabat mereka tidak menjawab kecuali berdasarkan dalil dari kitabullah dan dari sunnah. Fa idza lam yakun 'indahum dalil, apabila mereka tidak mengetahui sebuah dalil, fa minhum man yamtani' 'anil jawab, maka di antara mereka ada yang enggan untuk memberi jawaban. Wa minhum man yujibu fa yaqul, dan di antara mereka ada yang menjawab dengan mengatakan, ajtahidu fi hadhihi al-mas'alah ra'yi, dalam hal ini saya berijtihad dengan pandanganku sendiri. Fa in kana sawaban fa min Allah, apabila pandanganku itu benar maka itu datangnya dari sisi Allah. Wa in kana khata'an fa min nafsi wa min asy-syaitan, dan apabila pandanganku tersebut salah maka itu datang dari diriku pribadi dan dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'an, Allah dan rasulnya berlepas diri darinya. Fa lam yakunu yulzimuna an-nasa bi ara'ihim, mereka tidak pernah mengharuskan manusia dengan pendapat-pendapat yang keluar dari mereka. Illa idza ja'a ad-dalil min as-sunnah aw al-kitab, kecuali apabila telah datang dalil dari kitabullah dan dari sunnah. Alzamu anfusahum bihi faraja'u ilaih, di mana mereka mengharuskan pada diri-diri mereka sendiri sehingga mereka kembali kepadanya. Wa kam qad raja'a kathir min as-sahabah, raja'a kathirun min as-sahabah, berapa banyak dari kalangan para sahabat mereka rujuk kembali, an masail kanu yuftuna biha, dari permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mereka mengeluarkan sebuah fatwa, lamma balagathum sunnah, namun ketika dalil sunnah telah sampai kepada mereka, faminhum man la yufti hatta yas'al 'an as-sunnah, dan di antara mereka ada yang tidak ingin mengeluarkan fatwa sampai dia bertanya tentang sunnah, yaitu dalilnya. Wa minhum man yajtahidu, dan di antara mereka ada yang berijtihad. Fa idza ja'at as-sunnah muwafiqa fariha bidzalik, maka apabila datang sunnah yang ternyata mendukung ijtihadnya tersebut, maka dia senang dengan hal itu. Wa idza ja'at mukhalifah raja'a ilaiha, dan apabila datang sunnah yang ternyata menyelisihi pendapatnya, maka dia segera rujuk kembali kepada sunnah. Wa'tabara ruju'ahu hayah, dan dia menganggap rujuk kembali kepada sunnah itulah kehidupan yang sebenarnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana yufti fi mas'ala fi riba, beliau pernah mengeluarkan fatwa dalam satu permasalahan riba. Wa annahu la riba illa riba an-nasi'ah, bahwa tidak ada riba kecuali riba an-nasi'ah, at-ta'khir, yaitu mengakhirkan. Wala yara ba'san bizziya' biribal fadl idza kana yadan biyad, dan beliau menganggap diperbolehkan melakukan riba al-fadl apabila dilakukan secara cash, secara kontan dari tangan ke tangan. Falaqiyahu Abu Sa'id al-Khudri, maka Abu Sa'id al-Khudri bertemu dengannya. Faqala ma hadha ya Ibnu Abbas, lalu kemudian Abu Sa'id mengatakan, ada apa dengan fatwa ini wahai Ibnu Abbas? Limadha tufti bihadha, mengapa engkau mengeluarkan fatwa seperti ini? Faqala akhbarani, maka Ibnu Abbas mengatakan, telah memberitakan kepadaku. Al-Fadl Ibnu Abbas atau Usama bin Zaid, ana nasit. Qala Rasulullah SAW, la riba illa riba an-nasi'ah. Iya. Telah memberitakan kepadaku, apakah Al-Fadl Ibnu Abbas atau Usama bin Zaid? La riba illa riba an-nasi'ah. Yani ani Rasul. Rasulullah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada riba kecuali riba an-nasi'ah. Faqala lahu Abu Sa'id, maka Abu Sa'id mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ashhadu anni sami'tu Rasulullah yaqul." Aku bersaksi bahwa aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru bil bir," bahwa gandum dengan gandum, "wat-tamru bit-tamr," dan kurma dengan kurma, "wasy-sya'iru bisy-sya'ir," terigu dengan terigu, "wal-milhu bil-milh," garam dengan garam, "wadh-dhahabu bidh-dhahab," dan emas yang ditukar dengan emas, "wal-wariq bil-wariq," al-fidda bil-fidda, perak ditukar dengan perak, "yadan biyad," maka harus dilakukan secara cash, kontan, "mithlan bimithl," dan harus sama ukurannya. Idzan qawluhu mithlan bimithl, maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa harus memiliki ukuran yang sama, takaran yang sama, "lam yakun balagha Ibnu Abbas," itu belum sampai kepada Ibnu Abbas. Faqala lahu Ibnu Abbas, "jazakallahu khaira," maka Ibnu Abbas mengatakan kepada Abu Sa'id, "jazakallahu khairan," "ushhiduka anni raja'tu," maka aku mempersaksikan kepadamu bahwa aku telah rujuk, "wa astaghfirullaha wa atubu ilaih," dan aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. "Ahyaitani ahyakallah," engkau telah menghidupkan aku, semoga Allah memberikan kehidupan kepadamu. Hakadha kanu, demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum. Falahum manhajun azim, maka mereka memiliki manhaj yang agung, "fis su'ali 'anil 'ilm wa fil jawabi 'an," dalam hal bertanya tentang ilmu dan dalam hal menjawab ilmu tersebut. Qala Ibnu Mas'ud kama fi sahih al-Bukhari, berkata Ibnu Mas'ud sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, "inna min al-'ilm," sesungguhnya di antara ilmu, "hadha 'ilmun la yantabihu lahu katsir min an-nas," ilmu yang semacam ini banyak yang tidak perhatian dari kalangan manusia. "Inna minal ilmi an yaqula ar-rajul lima la ya'lam Allahu a'lam," sesungguhnya bagian dari ilmu ketika seseorang mengatakan tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, "Allahu a'lam," bahwa Allah yang lebih mengetahui. Idzan qawluka Allahu a'lam aw la adri hadhihi minal ilm, maka ucapanmu Allahu a'lam ataukah engkau mengatakan saya tidak tahu, itu bagian dari ilmu. وهم اخذوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم, dan mereka mengambil hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad su'ila ayyul biqa'i afdal faqala la adri. Telah ditanya yani Nabi. Telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat manakah yang paling afdal? Maka Rasul mengatakan, saya tidak tahu. Hatta nazala alaihi Jibril fa akhbarahu bi anna masajidaha. Maka datang, hingga datanglah Jibril alaihi salam kepada beliau dan memberitakan pada beliau bahwa tempat-tempat yang afdal yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam an tubba' fa qala la adri anabiyyun am la. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang Tubba', lalu kemudian beliau mengatakan, saya tidak tahu. La adri anabiyyun am la. Anabiyyun al-huwa nabiyyun am ghayr nabiy. يعني من قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبع المذكور قوم تبع لا قوم نبي غير نبي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kaum Tubba', apakah itu nabi atau bukan? Mafhum? Salam. Antum sudah faham? Alhamdulillah. Wajaa rajul ila Abdullah bin Umar. Dan ada seorang laki datang kepada Abdullah bin Umar. Fasa'alahu an mas'alah. Lalu bertanya kepadanya tentang satu permasalahan. Qala adri. Kata beliau, saya tidak tahu. Fa dhahaba ar-rajul. Maka orang itu pun pergi. Fa akhadha ibnu Umar yadayhi. Maka Ibnu Umar pun mengambil kedua tangannya. Wa qabbalahuma. Dan mencium keduanya. Wa qala ahsanta ya ibnu Umar. Lalu kemudian berkata, engkau telah berbuat baik wahai Ibnu Umar. Su'ila amma la yadri faqala la adri. Dia ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, maka dia menjawab, saya tidak tahu. Wa manhajuhum fi hadha katsir. Dan manhaj para sahabat dalam hal ini banyak sekali. Yani adillatu manhajihim. Dalil-dalil tentang prinsip mereka dalam permasalahan ini. Fa nas'alullah an yuwaffiqa as-sa'ilina wal mujibin. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada yang bertanya dan yang menjawab. Ila suluki tariqati sahabah. Untuk berjalan di atas metodenya para sahabat. Fahum khairun nas fi kulli syai. Maka mereka sebaik-baik manusia dalam segala hal. Wa kunna bihaja ila an natahaddats. Dan kita sangat butuh untuk membahas atau berbicara tentang an ba'dhi al-umur allati tu'iquka an talab al-'ilm wa tahsilihi. Tentang hal-hal yang akan membantu dan menolong kamu untuk meraih ilmu. Wa 'anit tariqah sahihah li ta'allum al-'ilm min al-kutub wa 'ala aydi al-asatidha. Dan metode yang benar dalam hal mengambil ilmu, mempelajari ilmu melalui kitab-kitab dan melalui para ustaz. Wa 'an ahammi al-kutub fi kulli 'ilmin min al-'ulum. Dan menjelaskan tentang kitab-kitab yang terpenting daripada setiap ilmu dari cabang-cabang ilmu. Fala'alla Allah yuyassir dhalik fi ziyaratin ukhra. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan untuk menjelaskan hal itu pada kunjungan-kunjungan yang lain. Wa yufidukum fi dhalika asatidzatukum waffaqahum Allah wa syakara Allah lahum. Dan semoga para ustaz yang ada di antara kalian memberikan faedah kepada kalian dan semoga Allah memberikan taufik kepada mereka. Bismillah. Nabda. Hatta la yamal al-ikhwa. Nabda bis-su'al al-awwal. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. يقول كيف الطرق في تحصيل العلم في بداية الطلب. Bagaimana metode untuk meraih ilmu pada awal permulaan menuntut ilmu. تقدم الجواب في آخر الكلام. Dan telah lalu jawabannya pada akhir pembahasan kita. لأن هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة. Karena hal ini butuh ada kajian khusus. وعلى العموم استنصح ustadzak. Namun secara umum hendaknya engkau meminta nasihat kepada ustadzmu. Wa ikhwanak alladhina sabaquk fi talab al-ilm. Dan kepada saudara-saudaramu yang telah mendahului kamu dalam menuntut ilmu. Fa yakhtalif at-talab bihasab hifdhik ant. maka berbeda cara menuntut ilmu tergantung dari hafalan yang engkau miliki. وحسب حاجتك وفراغك من الأعمال. Dan tergantung dari kebutuhanmu dan kesempatanmu dari amalan-amalan atau aktivitas yang kamu miliki. فأعرف الناس بك من تعرف من يعرفك من أساتذتك وإخوانك. أعرف الناس بك. Maka orang yang paling mengerti tentang kondisimu adalah siapa yang engkau ketahui dari ustadzmu atau dari teman-temanmu. قد يكون هناك طريقة تصلح لعمر. Kadang-kadang di sana ada metode dalam menuntut ilmu itu boleh diterapkan untuk si Amr. لا تصلح لي زيد أو صالح آخر. Namun tidak bisa diterapkan untuk Zaid atau untuk Saleh atau untuk yang lain. السؤال الثاني عن كيفية حفظ القرآن والحديث والمتون. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghafal Al-Quran, menghafal hadith, dan menghafal matan-matan. لا شك أن لحفظ القرآن والحديث فضل عظيم. Tidak diragukan lagi bahwa menghafal Al-Quran dan hadith merupakan keutamaan yang besar. وهذا يختلف باختلاف أيضا استعدادك وقوة حفظك. Dan ini juga berbeda tergantung dari kesiapan engkau dalam menghafal dan kekuatan hafalan yang engkau miliki. وفراغك أيضا. Dan kesempatan yang engkau miliki. وفي هذا أصول عامة. Dan dalam perkara ini ada prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. أولا تحديد القدر الذي تحفظه. Yang pertama hendaknya engkau memberi batasan kadar yang bisa engkau hafal. Mathalan fil Quran 5 aw 3 ayat. Misalnya kaitannya dengan menghafal Al-Quran, engkau memberi batasan 5 atau 6 ayat. Aw fil hadis ta'khudh hadithan wahidan fil yawm aw hadithain faqat. Atau ketika engkau hendak menghafal hadis, maka engkau cukup dalam sehari menghafal 1 atau 2 hadis saja. Wa idza kana matnan syi'riyan nadhman, maka apabila berkaitan dengan matan atau bait-bait syair, fatuhaddid baitain aw thalathah, maka engkau cukup membatasi 2 bait syair atau 3. Wa idza kana maktuban nathran, namun apabila matan-matan tersebut sifatnya yang bukan syair, fatuhaddid abwaban mukhtasara aw asturan, maka engkau memberi batasan cukup pada bab atau beberapa baris. ثم تبدأ تكرر. Lalu kemudian engkau mulai dengan terus mengulang-ulanginya. الآيات أو الحديث أو البيتين. Apakah mengulang-ulangi ayat atau mengulang-ulangi hadis atau mengulang-ulangi bait-bait syair tersebut. مراراً كثيرة. Dengan berulang-ulang kali, terus diulang-ulangi dalam jumlah yang banyak. ولا تمل. Jangan engkau merasa bosan. إذا مللت وضجرت تركت. Apabila engkau bosan, maka engkau pasti akan meninggalkannya. Wal malul ghairu dhi mahsul, ma 'inda hasilah ilmiah. Orang yang suka bosan, orang yang sering merasa bosan, maka dia tidak akan meraih apa yang dia inginkan dari ilmu. Wa idza ma'a takrar taktubha. Dan bersama dengan terus mengulang-ulangi, kamu hendaknya menulisnya. Marrah, marratain, thalathan, arba' ila 10 20 marrah. Kamu menulisnya sekali, dua kali, empat kali, sampai berpuluh kali, 20 kali. ثم في اليوم الثاني تأخذ مثلها. Kemudian pada hari yang kedua engkau mengambil yang semisalnya pula. فتكرر الجديد مع القديم. Lalu kemudian engkau mengulang-ulangi hafalan yang baru bersama dengan hafalan yang lama. وتربط بينهما. Lalu kemudian engkau menghubungkan di antara keduanya. وهكذا. Dan demikianlah seterusnya. Kadzalika al-ashlu tsani fi hadza. Demikian pula prinsip yang ketiga dalam permasalahan ini. Su'ila al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ditanya. Amma yuqawwi al-hifz. Tentang sesuatu yang menguatkan hafalan. Faqal idamatu an-nadhar fi al-kitab. Maka beliau mengatakan senantiasa melihat ke dalam kitab. فهذا يقوي الحفظ ويثبته. Ini juga akan menguatkan hafalan dan mengokohkan hafalan tersebut. وهذه نصيحة من حافظ كبير. Ini adalah merupakan nasihat yang datang dari ahli penghafal yang besar. الثالث أن تعمل بما علمت وحفظت. الثالث الأصل الثالث أنت ذكرت القبل. الثاني القراءة يا tadi yang kedua berarti أنا عندي شهود كم تشهدون كم ذكرتوا اثنين وهذا إيش الثالث ثالث أي خلاص prinsip yang ketiga العمل mengamalkannya ولا يكون العمل إلا بعد الفقه والفهم dan amalan itu tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali setelah mengilmui dan memahaminya فتنظر هذا الذي حفظته كم فيه من الخبر فتصدقه ومن الأمر فتتبعه maka engkau perhatikan dari apa yang telah engkau hafal ini berapa banyak yang di situ berupa berita lalu engkau benarkan berita tersebut atau berupa perintah lalu kemudian engkau mengikuti perintah itu الرابع kemudian prinsip yang keempat البعد عن معصية الله جل وعلا menjauhkan diri dari bermaksiat kepada Allah جل وعلا الخامس yang kelima اختيار الوقت المناسب memilih waktu yang pas كبعد الفجر كبعد الفجر misalnya setelah fajar أو قبل الفجر atau sebelum fajar للحفظ dalam hal menghafal الأوقات التي لا يكون فيها ضجيج yaitu waktu-waktu yang di sana tidak ada keributan وهكذا اختيار المكان المناسب demikian pula pilih tempat yang sesuai لا يكون المكان فيه ملهيات di tempat yang tidak banyak hal-hal yang membuat engkau lalai وأصوات وغير ذلك atau banyak suara dan yang semisalnya هذا بعض ما يمكن أن أذكره الآن ini sebagian yang mungkin aku sebutkan sekarang ini sallallahu alaihi wasallam يقول هذا السؤال بين لنا ما حكم الذكر بعد الصلاة بالجهر أم بالسر واذكر لنا الدليل jelaskan kepada kami tentang hukum zikir-zikir sesudah sholat apakah diucapkan dengan keras ataukah diucapkan dengan lirih dan sebutkanlah dalilnya untuk kami al-adhkaru al-mashru'a ba'da as-salah zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم mengeraskan zikirnya ليتعلمها الصحابة منه agar kemudian para sahabat mereka mempelajari zikir-zikir Rasulullah dari beliau فلذلك سمعوها منه oleh karena itu mereka mendengarkan zikir-zikir tersebut dari Rasulullah ورووها لنا عنه lalu mereka lah yang meriwayatkan kepada kita dari Rasulullah من مثل قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas salat astaghfirullah 3 kali Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram wa ghairiha min al adhkar dan yang lainnya dari zikir-zikir lakin unabbihuka ala amrayn ithnain namun saya ingin memperingatkan kepadamu dua perkara penting al-amr al-awwal yang pertama annaha lam tarid 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam kullaha majmu'a fi hadithin wahid bahwa tidak ada zikir-zikir yang diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan secara menyeluruh dalam satu riwayat fataratan kana yaqulu hadha maka terkadang nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini وتارةً يقول غيره dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir yang lain ولذلك كل صحابي روى ما سمع oleh karena itu setiap sahabat maka mereka meriwayatkan apa yang mereka dengarkan فالأكمل أن تنوع بينها maka yang sempurna engkau menyebutkan zikir tersebut dengan bermacam-macam التنبيه الثاني peringatan yang kedua انتشرت الأذكار بعد الصلوات في أوراق telah menyebar zikir-zikir yang diucapkan setelah salat dalam beberapa lembaran أو في كتب الأذكار atau dalam kitab-kitab yang mengumpulkan tentang masalah zikir لما كتبوها ذكروها مرتبة ketika mereka menyebutkannya maka mereka menyebutkannya itu secara berurutan مثلا أستغفر الله ila akhirah. Misalnya disebutkan yang pertama adalah beristighfar dan seterusnya. Thumma la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hadis Al-Mughirah. Kemudian hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya. Thumma ayatul kursi. Kemudian disebutkan ayat kursi. Thumma subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mi'atul arba'in al-akhirah. Kemudian bertasbih, bertahmid dan bertakbir, kemudian disempurnakan menjadi 100. Hadza at-tartib lam yarid fi as-sunnah. Maka urutan semacam ini itu tidak disebutkan di dalam sunnah. Walidzalik laysa min as-sunnah an tudawima 'alayhi fi kulli as-salawat. Oleh karena itu bukanlah bagian dari amalan sunnah engkau terus-menerus menyebutkannya secara tertib pada setiap salat tersebut. Marratan tabda bit-tasbihat. Ya. Kadang-kadang engkau memulai dengan bertasbih. والتسبيحات جاءت على أنواع أربعة. Dan tasbih itu diriwayatkan dengan berbagai macam jenis. Ada empat macam. Subhanallah 33. Tasbih. Walhamdulillah. نعم نعم. Walhamdulillah 33. والله والله أكبر 33. والمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Cara yang pertama tasbih 33 kali. Subhanallah. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu disempurnakan menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassifat tsaniyah ja' kullu wahida min hadhihi al-arba' 25. Cara yang kedua setiap dari hadhihi al-arba'. La ilaha illallah 25, subhanallah 25, Allahu akbar 25. La ilaha illallah faqat wa la ilaha illallah. Subhanallah 25. Alhamdulillah 25. Naam. La ilaha illallah 25, Allahu akbar 25. Yani la ilaha illallah faqat 25 marrah. Naam, la ilaha illallah faqat. Dan cara yang kedua, subhanallah 25 kali, kemudian alhamdulillah 25 kali, la ilaha illallah 25 kali. Kemudian Allahu Akbar 25 kali. As-sifat thalitha. Cara yang ketiga. Mithil adhkar qabla an-nawm. Seperti zikir-zikir yang diucapkan sebelum tidur. Subhanallah 33. Walhamdulillah 33. Wala ilaha wallahu akbar 34. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Dan Allahu Akbar 34 kali. الصفة الرابعة. Cara yang keempat. سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات و الله أكبر لا إله إلا الله 10 مرات. حديث عبد الله بن عمرو في الترمذي والنسائي وغيرهما. نعم. Kemudian cara yang keempat, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, itu disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr Ibn al-As yang diriwayatkan oleh Al-Albani dan yang lainnya dan disahihkan oleh Al-Albani. Wa hadhihi al-akhira, dan yang terakhir ini, warada fi fadliha, telah disebutkan keutamaannya. Idza kana khams salawat kadhalik. Yani idza qultaha al-fajr taqulaha adh-dhuhr wal-'ashr wal-maghrib wal-'isha. Apabila engkau mengucapkannya pada 5 salat sekaligus, yaitu setelah fajar, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib dan setelah isya. Idzan hadhihi al-adhkar ba'da as-salawat, maka zikir-zikir yang diucapkan setelah salat ini, lam tarid kullaha fi haditsin wahid, tidak disebutkan dalam sebuah hadis yang menyebutkan seluruh zikir-zikir tersebut. Wa lam ta'ti kullaha murattabah 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala 'an as-sahabah, dan tidak pula diriwayatkan secara berurutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari sahabat. فلا تلتزم أنت ترتيبها. Maka tidak perlu, maka jangan engkau menetapi urutannya tersebut. ولكن نوع. Akan tetapi hendaknya engkau berzikir dengan menyebutkan secara bermacam-macam. هناك حديث ابن عباس في صحيح البخاري. Di sana ada sebuah hadis ابن عباس yang disebutkan dalam صحيح البخاري. يخبر أنهم ما كانوا يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. Di mana Ibnu Abbas memberitakan bahwa mereka tidak mengenal tentang selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir, kecuali dengan ucapan takbir. Ay yajharuna wa yarfa'una aswatahum bih, yaitu mereka mengeraskan suara mereka dengan bertakbir. هذا العلماء فيه ذكروا قولين. Dan dalam memahami hadis ini para ulama ada dua pendapat. فمنهم من قال, di antara ulama ada yang mengatakan, أنه إذا انتهى من الصلاة, bahwa apabila telah selesai salat, يقول ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, maka dia mengucapkan tiga kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. ثم يأتي بالأذكار الأخرى, kemudian setelah itu menyebutkan zikir zikir yang lain. وهذا اختاره عدد من أهل العلم منهم شيخنا مقبل من المعاصرين رحمه الله. Dan ini pilihan sebahagian dari kalangan para ulama, di antara mereka adalah Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Kuntum taf'alunahu 'indah. Naam. Al-qawl ats-tsani, pendapat yang kedua, anna murad ibn Abbas bit-takbir majmu' al-adhkar, bahwa yang dimaksud oleh Ibn Abbas dengan ucapan takbir yaitu kumpulan zikir-zikir. Wa innama atlaqa at-takbir wa arada ma'a at-tasbih wa at-tahlil wa ghairihi. Namun Ibnu Abbas menyebutkan takbir, dan yang beliau maksudkan takbir bersama dengan zikir yang lain, tasbih dan tahmid dan yang lainnya. وهذا معروف عند الصحابه انهم يستعملون ذلك. Dan ini merupakan perkara yang telah dimaklumi di kalangan para sahabat, mereka menggunakan ungkapan tersebut. فجاءَ عن أبي موسى الأشعري, disebutkan dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, annahum kanu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala farafa'a an-nasu aswatahum bit-takbir, di mana beliau mengatakan maka manusia pun mengangkat suara-suara mereka dengan bertakbir. Ja'at riwayah ukhra anhu, telah datang riwayat yang lain dari beliau. Qala yarfa'una aswatahum bi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fi safar. Beliau mengatakan bahwa mereka mengangkat suara-suara mereka dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ketika dalam perjalanan safar. Faqala lahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam arbi'u ala anfusikum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, kasihanilah diri-diri kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan kepada yang tidak ada di tengah kalian. Innakum tad'una sami'an qariban aw mujib sami'an basira, kalian berdoa kepada yang maha mendengar dan yang melihat dan yang maha melihat. Aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih, yang lebih dekat dari kalian daripada tali kekang kendaraannya. أخذ بقول ابن عباس عدد من أهل العلم, maka ada sekelompok dari kalangan para ulama yang mengambil perkataan Ibn Abbas. وقالوا يجهر بهذه التسبيحات, dan mereka mengatakan bahwa seseorang mengeraskan ucapan-ucapan tasbih ini. وبعض أهل العلم قال إنما كان هذا من رسول الله للتعليم, ada sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan zikirnya ketika itu tujuannya adalah untuk mengajari para sahabat. Fa idza ihtaja an-nasu lit-ta'lim rafa'a sawtah, maka apabila seseorang butuh untuk mengajari orang lain, mengajari manusia, maka dia mengangkat suaranya. Fa idza kanu ya'lamuna al-adhkar fala yarfa' sawtah, dan apabila mereka telah mengetahui cara-cara berzikir maka mereka tidak perlu mengangkat suaranya. Li'anna al-Qur'an wa huwa a'zam, sebab Al-Quranul Karim dan itu suatu yang paling agung. Qala sallallahu alaihi wasallam la yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah sebagian mereka, sebagian kalian mengangkat suaranya terhadap sebagian yang lain ketika membaca Al-Quran. Fa inna kulla wahidin minkum munajin rabbah, karena sesungguhnya setiap dari kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. وقد ألف فيها بعض أهل العلم رسائل ينصر الجهر بهذه الأذكار. Dan ada sebagian para ulama mereka telah menulis kitab-kitab khusus yang mendukung pendapat dianjurkannya dijaharkan dan dikeraskan suara ketika berzikir. ونسأل الله أن يهدينا إلى الصواب. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita menuju kebenaran. نسمع الأذان ونكمل بين أذان الإقامة. طيب. أذان dulu ya. أحب أنبه, saya ingin memberi peringatan, أن بعض الناس bahwa ada sebagian orang yahkum ala tadayyunil insan, dia menghukumi amalan yang dilakukan oleh seseorang dalam agama, wa quwwati dinih, dan kekuatan agama yang dimilikinya, min muhafazati ala hadhihi al-adhkar kulliha ba'da as-salah, dia melihat dari penjagaan seseorang ketika dia memelihara zikir-zikir setelah salat ini. Fa idza wajada akhahu ata bi ba'dihha wa insaraf, apabila dia mendapati ada saudaranya dia hanya berzikir sebahagiannya lalu dia meninggalkan lalu dia kembali, qala subhanallah qalilal ibadah, qala subhanallah qalilal ibadah, maka dia mengatakan subhanallah orang ini sedikit ibadahnya. Waqad kana min as-sahaba man yusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yansarif, di antara para sahabat ada yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu selesai salat dia langsung pergi. Ama taqra'un hadis Abi Hurairah, apakah kalian tidak membaca hadis Abu Hurairah, lamma shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra aw al-'ashr, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur dan asar, fasallama an-nabiy min rak'atayn, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dalam keadaan beliau mengerjakan dua rakaat, fa kharaja sara'anun nas, maka ada sebagian orang para sahabat mereka segera keluar, yaqulun qusirat as-salah, lalu mereka mengatakan salat telah disingkat, diringkas. Wa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-amud wa jalas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersandar duduk di salah satu tiang masjid. Kal mahmum alladhi yufakkiru fi syai'. Seperti orang yang sedih yang sedang memikirkan sesuatu. Faja'ahu dhul yadain, maka datanglah seorang yang disebut dhul yadain, si panjang tangan. Faqala ya Rasulullah hal nasita am qusirat as-salah? Si panjang tangan bukan pencuri ya, tapi maksudnya tangannya agak panjang. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau solat telah diringkas? Ila akhiril hadis. Dan seterusnya dari hadis ini. Wa marratan sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ashabih. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau solat memimpin para sahabatnya. Falamma qada salatahu wa insarafa minha, tatkala beliau selesai menyelesaikan salatnya dan beliau berbalik darinya, masya musri'an ila hujur ila baitih, beliau langsung berdiri dan menuju ke kamarnya dalam waktu yang cepat. Fafazi'a as-sahabah, maka takutlah para sahabat. Falamma raja' sa'aluh, maka ketika Rasulullah kembali dari rumahnya maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah. Fa akhbarahum annahu tadhakkara shay'an min mali az-zakah fi baitih fakariha an yabqa wa lam yuwazzi'hu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa beliau melupakan ada potongan emas yang ada di rumah beliau dan beliau benci untuk membiarkannya dia dalam keadaan lama dalam keadaan tidak menyedekahkannya. Wal amthila fis sunnah katsira, dan permisalan-permisalan dalam sunnah dalam perkara ini banyak. Fala taj'al hadha at-tartib, maka jangan engkau menjadikan urutan-urutan zikir ini alama ala tadayyunil insan, sebagai sebuah tanda bahwa orang ini agamanya kuat. Li'anna hadhihi al-adhkar kulluha mustahabbah, karena zikir-zikir ini seluruhnya hukumnya mustahabbah. Was-salatu hiya al-wajibah, dan yang wajib adalah salatnya. Faqad la ya'ti biha wa yansarif, kadang-kadang seseorang dia hanya mengerjakan solat setelah itu dia balik. Waqad ya'ti bi ba'dihha, dan terkadang dia mengamalkan sebahagiannya. Waqad yajlis ya'ti bima yassarahu Allahu minha, dan terkadang dia duduk lalu kemudian dia mengamalkan apa yang mudah baginya, yang Allah mudahkan baginya. Fala ta'taqid anna alladhi jalasa huwa al-mutadayyin wal ladhi insaraf ghair mutadayyin, maka jangan engkau meyakini bahwa yang duduk lama berzikir dialah yang baik agamanya, sementara yang selesai solat kembali maka agamanya kurang. Lianna naqsal imani wad-din, sebab kekurangan yang terdapat di dalam agama seseorang itu, innama yakunu bitarkil wajib au fi'lil haram, apabila dia meninggalkan suatu perkara yang wajib atau melakukan suatu perkara yang haram. Amma hadha fawwata ala nafsihi fadlan 'aziman, adapun orang yang seperti ini dia telah meninggalkan suatu keutamaan yang besar. Wa la'allahu yudriku fadha'ila ukhra, dan mungkin saja dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain. Barakallahu fikum. Ta'ti sayaghdabun su'al arabi arabi baqi min indonesi. Ah, yalla. Ayo. هذا حق التأمين. Sini ada pertanyaan, ana seorang pekerja di satu perusahaan yang di situ kita semua diharuskan untuk memiliki kartu BPJS yang dibayar dengan dipotong gaji, dan ana sudah tahu hukumnya bahwa itu judi, bukan judi ya. Pertanyaan. Tolong nasihatnya. Wa hadha as-sa'il yaqul ana muwazzaf fi syarikah mu'ayyanah وكل موظف في هذه الشركة لا بد أن يمتلك البطاقة التأمين الصحي هذا، وهو يدفع ويقطع من مكافأته الشهرية، يقطع منه لكي يدفع من هذا التأمين، وأنا قد علمت حكمه بأنه قمار، قلت ليس قمار لكن من الربا، نعم، فنرجو نصيحتكم. ونزيد من هذا السؤال شيخ، كما ذكرت لكم أن الحكومة يعني ربما يكون في السنة القادمة تلزم كل فرد من أفراد المجتمع. نعم شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اهدنا للصواب. أولا كتب لي yang pertama، مسألة التأمين مسألة عصرية حادثة. Permasalahan asuransi adalah merupakan masalah yang muncul di masa kini. Wa ana lam adrusha dirasa wafiyah. Dan saya belum mempelajarinya secara sempurna dan menyeluruh. Walakinni akhadhtu bi fatawa ahli al-'ilm alladhina la yujizunaha. Akan tetapi saya berpegang kepada fatwa-fatwa para ulama yang tidak membolehkannya. Lima dzakaruhu min 'illatil muqamarah. Disebabkan karena mereka menyebutkan ada unsur perjudian di dalamnya. Wa ba'du ahli al-'ilm ajaza at-ta'min bi jami'i anwa'ih. Dan sebagian para ulama membolehkan asuransi dengan seluruh jenis-jenisnya. At-ta'min at-tibbi, baik asuransi kesehatan, aw at-ta'min 'ala al-markabat was-sayyarat, atau asuransi yang berkaitan dengan mobil dan kendaraan-kendaraan. Wa ghair dhalik, dan yang lainnya. وقالوا لا فرق فيه، dan mereka mengatakan tidak ada perbedaan di dalamnya. بينه وبين ما يأخذه الإنسان من راتب التقاعد، antara asuransi tersebut dengan apa yang diperoleh dari oleh seseorang dari gaji pada saat dia telah pensiun. فالقانون الذي فيه التأمين، maka undang-undang yang di sana terdapat asuransi. هو القانون الذي يجعل لك أيضا راتبا في التقاعد. Itu juga memiliki hukum aturan yang sama yang kaitannya dengan seseorang mendapatkan gaji dalam keadaan dia telah pensiun. وإلا فالأصل ألا تأخذ مال إلا مقابل عمل. Ya, sebab asal hukumnya kamu tidak boleh mengambil satu satu gaji atau satu ya satu gaji kecuali apabila disertai dengan pekerjaan. فكيف تأخذ راتبا وأنت لا تعمل؟ Maka bagaimana mungkin engkau bisa mendapatkan gaji sementara engkau tidak bekerja؟ فأثناء فترة عملك 40-30 سنة، maka di sela-sela pekerjaanmu selama 30 tahun atau 40 tahun di perusahaan tersebut، كان يخصم من مكافأتك للتقاعد، maka itu dipotong sebagian dari gaji tersebut untuk disimpan pada saat engkau pensiun. ثم قد تعيش بعدها 60 سنة. Kemudian boleh jadi engkau hidup setelahnya 60 tahun. فتأخذ أكثر مما خصم منك. Sehingga engkau bisa mengambil lebih banyak lagi karena engkau hidupnya lebih lama, maka engkau mendapatkan lebih banyak lagi dari apa yang diberikan kepadamu selama kamu hidup. وقد تموت أثناء العمل أو بعده بيوم. Dan boleh jadi engkau sudah mati sementara engkau dalam masa-masa pekerjaan. Atau pensiun satu hari engkau sudah mati. فذهب إلى صندوق التقاعد كل ما دفعت. Lalu kemudian dia mendatangi kotak yang badan yang menyimpan uang yang dipersiapkan untuk pensiun tersebut. Lalu, فذهب إلى صندوق التقاعد الذي في الوزارة كل ما دفعته ما استفدت منه. Ayo. Ah, ayo. Maka ketika dia meninggal satu hari ya setelah dia pensiun, sehingga dia tidak mendapatkan sama sekali apa yang telah dia bayar, yang disimpan di badan yang menyimpan untuk orang-orang yang pensiun tersebut. Antum tashtarun bada'i', kalian membeli barang-barang. Maktub 'alaiha tarikh intihak, yang di sana tertulis tanggal expire-nya. Ma ma'nahu? Apa maknanya? Idza tastakhdimha fi hadhihi al-fatrah, yaitu engkau boleh menggunakan barang tersebut pada masa penanggalan tersebut. Wa illa fasadat wa dha'a maluk, sebab kalau tidak maka barang itu sudah menjadi kadaluarsa dan hartamu pun hilang. Antum tashtarun bata'iq shahn lil ittisalat internet, kalian membeli alat untuk charger ya, apakah untuk handphone atau yang semisalnya. Thumma yaqulun khilal mathalan usbu'ain, lalu kemudian mereka mengatakan dalam masa tempo 2 pekan atau syahr, la adri an-nizam indakum, atau sebulan, saya tidak tahu apa aturan di tengah-tengah kalian. Laka kadha wa kadha min al-wahdat atau min ad-daqa'iq fil mukalamat, engkau mendapatkan gratisan ya, sekian menit penelponan atau sekian ketika mengisi pulsa telepon atau yang semisalnya, lalu kemudian engkau mendapatkan gratisan penelponan atau SMS atau yang semisalnya. Faqad tastakhdimuha wa qad tantahi al-waqt wa lam tastakhdim minha shay'an, yang mana gratisan ini bisa jadi engkau menggunakannya dan bisa jadi pula engkau tidak menggunakannya sama sekali. Asyahid hadhi ba'd ta'lilat man ajazu at-ta'min, yang menjadi syahid dari apa yang kita sebutkan ini sebagian alasan orang-orang yang mereka membolehkan asuransi. Fa idza akhadha waliyul amr wal hukuma, maka apabila penguasa pemerintah menetapkan hal tersebut, biqauli man yara at-ta'min, menetapkan pendapat atau menguatkan pendapat yang membolehkan adanya asuransi, fa anta tadfa, maka hendaknya engkau membayar. Tadfa hadha alladhi talabuhu mink, maka hendaknya engkau membayar apa yang mereka minta darimu. Thumma anta bil khiyar, kemudian setelah itu engkau memilih. In syi'ta an ta'khudha bi miqdar ma ammant, apabila engkau ingin maka engkau bisa mengambil kadar yang telah engkau bayar, yakni ma dafa'ta min at-ta'min. Maka engkau mengambil sesuai jumlah yang engkau bayarkan kepada asuransi tersebut. Aw in syi'ta tarakta, atau jika engkau ingin engkau tidak mengambilnya sama sekali. Wa tata'alaj bighair hadhihi al-bitaqah, lalu engkau berobat dengan selain dari asuransi tersebut. Wa amma 'ala al-qawli bil jawaz, adapun berdasarkan pendapat yang membolehkan, fata'khudha wa tastakhdimha, maka silakan engkau mengambilnya dan memanfaatkannya. Wallahu a'lam. Hadha yas'al idza mata ar-rajul fi at-ta'min fi at-taqa'ud hal ya'khudhu amwalahu abna'uhu, لا أدري عن النظام هذا عندكم. لا أدري. نعم. طيب. نسأل. كمل. ربما سألهم هذا. Di sini ada pertanyaan. Mungkin ada yang tahu jawabannya. Apabila misalnya seorang yang sudah pensiun ini dia meninggal, ya. Tadi beliau sampaikan bahwa berarti dia tidak akan mengambil apa yang telah dia disimpan untuknya selama ini. Apakah ahli warisnya boleh mengambilnya? Hah? Boleh. Ayo, naam. Akhadul al-waratha akhadul min hadha faqat jil al-waratha faqat. Ahli waris saja. Ba'dahum. Al-bint aw al-walad. Idzan yu'ta ma lam yatazawwaj. Idza tazawwaj ar-rajul aw al-bint fala yu'ta. Ha? Anak-anaknya itu dapat. Hah? Hah? Istri saja. Istri yang pertama ya. Madre leisha dahut. La adri. Madha alladhi hasal la adri. Tayyib la ba'as la bas. Al as'ila kathira. Pertanyaannya ini banyak sekali. Bil Arabiyya wa bil Indonesia. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Indonesia. Wala adri kaifa alwaqt fi hadha wala. Allah fi asilah. طيب. أقول أيها الإخوة هناك بعض الأسئلة. أيها الإخوة di sana ada beberapa pertanyaan. تسأل عن فتن. Yang bertanya tentang masalah fitnah-fitnah. Wal mauqif min ba'd al khilafat. Dan apa yang menjadi sikap kita dari hal-hal yang menjadi perselisihan. Wal khusumat. Dan perseteruan. Aqulu lakum is'alu Allah al afiyah. Maka saya mengatakan kepada antum sekalian, mohonlah kepada Allah agar diberi keselamatan. Washtaghilu bil ilm. Dan sibukkan diri dengan ilmu. Fa idza 'alimtum syai'an faqulu bi ilm. Apabila kalian mengetahui sesuatu, maka ucapkanlah berdasarkan ilmu. Atau kalian diam. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. وَمِنْ أَسْبَابِ انْتِشَارِ الْفُرْقَ وَالْإِخْتِلَافِ. Termasuk di antara sebab yang memunculkan perselisihan dan perpecahan. الجهل. Adalah kejahilan. والحسد. Dan kedengkian. Wal baghi wal zulm. Dan menolak kebenaran dan kezaliman. Wal ahwa wal bid'ah. Dan munculnya hawa nafsu dan bid'ah. Wal qaul bighairi ilm. Dan mengucapkan sesuatu dengan tanpa ilmu. Fannajtanib hadha kullah. Maka hendaknya kita menjauhkan diri dari ini seluruhnya. Fal hasad wal kibr. Maka dengki, demikian pula kesombongan. Wal zulm wal baghi. Kezaliman dan menolak kebenaran. خصال تؤدي إلى الفرقة والاختلاف. Merupakan sifat-sifat yang akan mengantarkan seorang kepada perpecahan dan perselisihan. وتثير البغضاء والشحناء. Dan akan menimbulkan kebencian dan perseteruan. ونسيت شيئا مهما. Dan saya melupakan ada satu perkara yang penting. وهو الحرص على الزعامة والرئاسة. Yaitu termasuk di antara sebab perselisihan adalah keinginan yang kuat untuk memperoleh kepemimpinan. Faminan nas man yuridu an yakuna za'iman fid da'wah. Di antara manusia ada yang ingin menjadi pemimpin di dalam dakwah ini. Wala yakunu syai'un illa bi'idznihi wa tahta sulthatihi. Dan sesuatu tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan izinnya dan di bawah kekuasaannya. Fala yubna masjidun fi Indonesia mathalan illa birruju'i ilayhi. Maka tidak boleh ada masjid yang dibangun kecuali harus merujuk kepadanya dan meminta persetujuannya. Idzan huwa al-hukumah. Berarti dia sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanam." Tidaklah dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar yang dilepas di kumpulan kambing-kambing. Biafsada laha. Tidaklah itu lebih merusak. Min hirsir rajul mar'i ala syarafi wal mali lidine. Daripada kerakusan atau semangatnya seseorang untuk meraih harta dan meraih kedudukan yang dapat merusak agamanya. Al malu fitnah. Maka harta itu adalah. Qala sallallahu alaihi wasallam inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya dan ujian yang menimpa umatku ini adalah dalam perkara harta. Wa qala yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dan Rasul mengatakan dia menjual agamanya untuk mendapatkan bahagian dari dunia. Walakin akhtar wa ashad min fitnatil mal. Namun yang lebih berbahaya dan yang lebih parah daripada ujian harta. Fitnah al-hirs 'ala asy-syaraf war-ri'asah adalah fitnah atau ujian untuk meraih sebuah kekuasaan dan sebuah kepemimpinan. Wal muradu bi asy-syaraf ay al-irtifa' wal-'ulu 'ala an-nas. Dan yang dimaksud dengan syaraf di sini adalah merasa menjadi orang yang tinggi di atas manusia yang lainnya. Wal ladzi yuhibbu ar-ri'asata wal-'ulu. Maka orang yang cinta kepemimpinan dan cinta untuk lebih tinggi daripada yang lain, yadhlim wa yabghi, dia akan berbuat zalim dan dia akan berbuat baghi. Wa yarda fil ghuluw fihi, dan dia ridha dengan sikap ghulu apabila ada orang bersikap ekstrim dan bersikap ghulu kepadanya. Wa sabaqa fi ziyaratin sabiqah, dan telah lalu pada kunjungan yang sebelumnya, أن قرأنا لكم جملة من آثاري ووصايا السلف. Kami membacakan kepada kalian beberapa dari ucapan-ucapan dan wasiat para ulama ussalaf. فيما يتعلق بالحرص على الرئاسة. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan keinginan yang kuat atau kerakusan seseorang untuk memperoleh kepemimpinan. كقول الإمام أبي داود رحمه الله. Seperti perkataan Imam Abu Dawud rahimahullah. الشهوة الخفية حب الرئاسة. Bahwa syahwat yang terselubung pada diri seseorang adalah cinta kepada kepemimpinan. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى. Dan berkata Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa. حب الرئاسة هو أصل البغي والظلم. Bahwa cinta kepada kepemimpinan itu adalah merupakan asal yang menyebabkan seorang berbuat zalim dan menolak kebenaran. وقال أيضا رحمه الله. Dan beliau juga berkata rahimahullah. والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة. Bahwa jiwa-jiwa ini ditanamkan kepadanya cinta kepada kepemimpinan. بحسب إمكانها. Sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. فتجده يوالي من يوافقه على هواه. Maka engkau akan mendapatinya orang yang seperti ini. Dia akan bersikap loyal kepada orang yang menyetujui dan menyepakati hawa nafsunya. وَيُعَادِي مَنْ يُخَالِفُهُ فِي هَوَاهُ. Dan dia akan memusuhi orang yang menyelisihi hawa nafsunya. مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 218. Beliau menyebutkan rujukan Majmu'ul Fatawa pada halaman 218. Pada jilid yang ke-8 halaman, ya itulah. Dan seterusnya. وقال سفيان الثوري رحمه الله. Dan berkata Sufyan al-Thawri rahimahullah. إذا ترأس الرجل سريعا. Apabila seorang dalam waktu cepat menjadi pemimpin. أضر بكثير من العلم. Maka itu akan mendatangkan kemudaratan sekian banyak ilmu. وقال ابن رجب. Dan berkata pula Ibn Rajab. في رحمه الله في كتابه فضل علم السلف. Dalam kitabnya فضل علم السلف. ومن علامات العلم النافع. Termasuk di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا. Bahwa ilmu tersebut akan mengantarkan pemiliknya untuk meninggalkan dunia. ليس المراد الهرب من طلب الرزق الحلال. Bukan yang dimaksud di sini dari ucapan beliau bahwa dia meninggalkan untuk mencari rezeki yang halal. فَالْعَشَرَ الْمُبَشَّرُونَ بِالْجَنَّةِ كَانُوا أَثْرِيَاءَ تُجَّارًا. Sebab 10 sahabat yang mereka diberitakan, disampaikan berita gembira untuk meraih surga, mereka adalah orang-orang kaya dan para pedagang. وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالْمُحَدِّثِينَ كَانُوا تُجَّارًا أَثْرِيَاءَ. Dan banyak dari kalangan para imam dan para ahlul hadis, mereka adalah para pedagang dan orang-orang kaya. كابن المبارك والنسائي والبخاري وغيرهم. Seperti ابن المبارك النسائي dan البخاري dan yang lainnya. ليس هذا المراد بالهرب من الدنيا. Jadi bukan ini yang dimaksud seorang meninggalkan dunia. أن تذهب إلى الجبال وتترك العيش مع الناس. Dengan cara engkau pergi ke gunung lalu kemudian tidak ingin berkumpul dengan manusia. انظر كيف فسر ابن رجب الهرب من الدنيا. Perhatikanlah bagaimana ابن رجب menafsirkan makna meninggalkan dunia. قال ومن علامات العلم النافع الهرب من الدنيا. Kata beliau termasuk di antara ilmu yang bermanfaat adalah lari meninggalkan dunia. وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح. Yang terbesar dari dunia itu adalah kepemimpinan, kepopularitas dan senang dengan pujian-pujian. وقال أيضا شيخ الإسلام. Dan demikian pula شيخ الإسلام mengatakan. الإنسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه. Seseorang terkadang tersamarkan baginya sekian banyak keadaan-keadaan yang ada pada dirinya sendiri. فَإِنَّ كَثِيرًا فَلَا يَشْعُرْ بِهَا. Dia tidak merasakannya. فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Karena sesungguhnya banyak dari kalangan manusia. يَكُونُ فِي نَفْسِهِ حُبُّ الرِّيَاسَةِ. Terdapat pada dirinya cinta dengan kepemimpinan. كَامِنٌ لَا يَشْعُرُ بِهِ. Namun dia tersembunyi dalam dirinya yang dia tidak merasakannya. بَلْ يَكُونُ إِنَّهُ مُخْلِصٌ فِي عِبَادَتِهِ. Bahkan dia orang yang ikhlas dalam beribadah. وقد خفيت عليه عيوبه. dalam keadaan tersamarkan olehnya aib-aib yang ada pada dirinya. فهذا من أعظم ما يؤدي إلى مثل هذه الفتن والخلافات. Maka ini termasuk di antara faktor terbesar yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan dan perpecahan seperti ini. وأختم بسبب خطير جدا. Dan saya menutup majelis ini dengan sebab yang sangat berbahaya sekali. وهو انتقال عدوى الجماعات الأخرى. Yaitu berpindahnya penyakit menular yang datang dari jamaah-jamaah yang lain. فبعض الناس ترك الأحزاب والتنظيمات. Ada sebagian orang mereka telah meninggalkan berbagai macam jamaah-jamaah dan partai-partai. لكن بقيت فيه فيروسات. Akan tetapi masih tersisa pada dirinya ada virus-virus yang datang dari jamaah tersebut. وشيء من المرض. Dan masih ada sesuatu dari penyakitnya. لا يزال ينمو في جسده وفكره. Yang mana itu bisa semakin tumbuh yang semakin tumbuh dan berkembang pada dirinya. هذه الرواسب تعيش معه. Maka sisa-sisa yang ada dari jamaah ini itu hidup bersamanya. ثم تلبسه يلبسها. Lalu kemudian pada akhirnya dia memakai ya apa yang tersisa dari jamaah tersebut. فهو في الظاهر سني سلفي. Maka dia penampakan secara zahir dia seorang sunni salafi. ولكن في الداخل يمشي على طريقة الإخوان والقاعدة وغيرها. Namun di dalam dirinya dia berjalan di atas metode Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. مثل سيارة. Seperti mobil. البودي بنز. بودي الجهاز الخارجي. بنز. مرسيدس بنز. Nah, seperti mobil. Kata beliau mobil BMW. Itu, no, silir. Kata beliau mobil itu bodinya Mercedes Benz ya atau BMW. Amal makina, tapi mesinnya Taiwan, konsumatri. Taiwan. Sahih. Hunaka unas taraku al-jama'at. Di sana ada orang-orang yang mereka sudah meninggalkan jamaah-jamaah tersebut. Lakin lam yatruku fikraha wa tariqataha. Akan tetapi pemikirannya dan pemahamannya dia tidak meninggalkannya. Atakallam 'ala al-hizbiyyah. Dia bisa saja berbicara membantah hizbiyyah. Wal ikhwan wal qa'idah. Berbicara membantah ikhwan muslimin, membantah al-qa'idah. Idza ra'aitahu yamshi 'ala ba'd tara'iq al-ikhwan wal qa'idah. Namun ketika engkau melihatnya, dia justru berjalan di atas sebagian metode-metode ikhwan muslimin dan al-qa'idah. Fa hadha min asbabil khilaf. Maka ini termasuk di antara sebab-sebab yang memunculkan perselisihan. Annahu lam yatim at-tajarrud lis-sunnah. Bahwa dia tidak membersihkan dirinya untuk sunnah. Wan nadhafah at-tammah min athar hadhihi aljama'at, dan menyucikan dirinya secara utuh dari pengaruh-pengaruh jamaah tersebut. Fi zamanil madhi, pada masa lalu, ulama kibar ta'assaru bi syai'in min ilmil kalam, mereka ada yang terpengaruh dengan sebagian dari ilmu kalam. Wa lam yakunu min ulama'il kalam, dan mereka bukan bagian dari ulama ahlul kalam. Wa minhum man kana ma'a ahlil bid'ah, dan di antara mereka ada yang dahulu bersama dengan ahlul bid'ah. Falamma raja' baqiyat fihi baqaya, namun ketika dia telah meninggalkan ahlul bid'ah masih tersisa padanya. Fa kaifa al-yawm, maka bagaimana dengan hari ini? Afkaru hadhihi al-jama'at wa manahijuha, pemikiran-pemikiran jamaah ini dan manhaj-manhajnya. Ammat al-muslimin illa man rahim Allah, itu telah menyeluruh menimpa kaum muslimin kecuali yang dirahmati Allah. Rijalan wa nisaan, baik kaum lelaki maupun kaum wanita. Ulama'a wa tullaba ilm, para ulama'nya bahkan para penuntut ilmunya. Bal qad yakunu ar-rajul ghair mustaqim 'ala as-salah wa ghairiha, bahkan terkadang seseorang dia tidak istiqamah untuk mengerjakan salat dan yang lainnya. Wa idza takallam, namun ketika dia berbicara, takallam bi kalam Hasan al-Banna wa Sayyid Qutb, dia berbicara tentang pembicaraan, tentang ucap, dia berbicara seperti ucapan Hasan al-Banna atau Sayyid Qutb. Kaifa wasala ilaihim, bagaimana mungkin pemikiran itu sampai kepadanya? Hakadha asyaitan yusa'idu fi nashril bid'ah, begitulah syaitan dia akan membantu untuk menyebarnya perkara-perkara bid'ah. Fahadha alladhi nusammi rawasib minal jama'at, maka inilah yang kita sebut tadi, sisa-sisa yang ada dari jamaah-jamaah tersebut. Atau tasarrubu afkar minal jama'at ilaina. Atau disusupkannya pemikiran-pemikiran jamaah tersebut kepada kita. Mithl alladhi yataharram minal hudud. Seperti hudud balad. Seperti orang yang menyusup untuk masuk ke negara yang lain, melewati perbatasan negara. Fahmus sunnah wa hududaha. Ihmus sunnah wa hududaha. Maka hendaknya kalian memelihara sunnah dan batasan-batasannya. Wa la yakunu dhalik illa bil ilmi sahih. Dan itu tidak akan mampu diwujudkan oleh seorang kecuali dengan ilmu yang benar. Was sabr. Dan bersabar. Wal hilm. Dan bersabar. Huwa nafsuhu yani shuya. صعب الترجمة شوي. والتناصح فيما بينكم. dan saling menasihati di antara kalian. والصبر على بعضكم. dan bersabar atas sebagian kalian. وحسن الخلق. dan memperbaiki akhlak. لا تنتظر أخا معصوما لا يخطئ. jangan engkau menanti ada seorang saudara yang maksum yang tidak pernah berbuat salah. أو مدرسا أو عالما لا يخطئ. Atau menanti seorang guru atau seorang alim yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kullu ibni adam khata. Karena setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang senantiasa bertaubat. As'alullah an ya'khudh bi aydina wa iyyakum ila al-khair wal rashad. Aku memohon kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kami dan kalian menuju kepada kebaikan dan bimbingan. Wa yusaddidana fil aqwal wal a'mal. Dan membenarkan amalan-amalan kita dan ucapan-ucapan kita. Wa yu'idzana minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dan memberikan perlindungan kepada kita dari berbagai macam fitnah yang zahir dan yang batin. Allah yahfazkum bihifdzih. Semoga Allah memelihara kalian dengan penjagaannya. Wa yashrah sudurana wa sudurakum lil haqq. Dan melapangkan dada kami dan kalian untuk menerima kebenaran. Wa yaj'alna mimman yaqdi bil haqq. Dan menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang berhukum dengan kebenaran. Wa an yujannibana wa iyyakum at-taqlid al-madhmum. Dan menjauhkan kami dan kalian dari perkara taklid yang tercela. Wa at-ta'assub li ghairi al-haqq. Dan bersikap fanatik bukan pada kebenaran. Wa waffaqallahu lata umurina lima yuhibbu wa yarda. Dan semoga Allah memberi taufik kepada para penguasa kita kepada hal-hal yang dicintai dan diridai Allah. Wa sakharahumullahu lima fihi salihal biladi wal ibad. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada mereka untuk mewujudkan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan untuk hamba dan negara ini. Wa a'anahumullahu ala ma humiluhu minal amanah. Dan semoga Allah membantu dan memberikan pertolongan kepada mereka atas apa yang telah mereka pikul dari amanah ini. Fa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pelajaran ba'da isya melanjutkan kajian kitab Al-Baiquniyah. Mudun terjemah. Nah, kalam tuhum tanpa terjemahan. Syekh Askari, Ustaz Askari, تفضل. دقيقتان أو دقيقتين تعطيني إن شاء الله. جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يبارك فيه. جزاكم الله خيرا. وشكر الله له وأعان الله وأعانه على هذا الجهد العظيم وتقبله منه. فإن حقهم أن نشكرهم. جزاهم الله خيرا. تفهموني بالعربية أكثركم الآن. إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه. هكذا الإخوة الذين أتوا من ما كسر ومن غيرها جزاهم الله خيرا وأساتذتهم. والأستاذ عسكري بذل جهدا وإني لأعجب. بعضهم تسأله لما تحذر وتحارب الأستاذ عسكري وتطعن فيه وتتكلم عليه، ما هي البدعة التي أتى بها؟ ما هي البدعة التي أتى بها؟ وما هي الجماعة التي تحزب لها؟ فإذا كان لم يأتي بالبدعة وتعصب لبدعته ووالى وعاد ولم يدخل في جماعة من هذه الجماعات والأحزاب ولم يخالف نصا صحيحا صريحا، لم يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا إجماع أهل العلم، فمن أين لك وكيف استجزت شرعا أن تطعن في مسلم فضلا عن طالب علم وأستاذ معروف عندكم وعند الجميع وتحصيله للعلم ودعوته إلى السنة؟ فهذا من الفتن. ولهذا أستأذن الأستاذ عسكري أن يترجم لي دقيقتين جديدتين وما تقدم رشوة طيبة إن شاء الله. جئت شيخنا ابن غديان رحمه الله تعالى أول ما أردت القراءة عليه. Aku mendatangi Syekh Ibn Ghudayyan, Abdullah Ibn Ghudayyan rahimahullah, rahimahullah, pada awal kali ketika aku hendak membacakan kitab kepada beliau. Faqultu lahu fi khitabi bi adab, maka aku mengatakan kepada beliau dalam sebuah penyampaian dengan adab, Syekhana ahsanallahu ilaikum, wahai syekh kami, semoga Allah memperbaiki engkau. Syekhana jazakumullahu khairan, wahai syekh kami, semoga Allah membalasmu kebaikan. Wa nahwaha minal kalimati wad da'awat, dan yang semisalnya dari kalimat-kalimat dan doa. Wa huwa sahibu du'abah, dan syekh Ibn Ghudayyan ini orangnya lelucon. Wa tawadu'un jam, dan memiliki sifat tawadu' yang rendah hati yang luar biasa. فقال لي ها رشوه ماذا تريد؟ maka beliau mengatakan kepadaku, ha, ini sogoan, yani هذه الكلمات رشوه يا رشوه يعني يقول انت ترشيني بهذه الكلمه. kamu ingin menyogok aku dengan kalimat-kalimatmu ini ya. قلت له شيخنا, maka aku mengatakan kepada beliau, wahai syekh kami, هل تسميتك لها رشوة يعني أنها حرام؟ تسميتها رشوة. أيوة. هل هذا ذم لها؟ apakah engkau menyebutkan ini sebagai rishwa, sebagai sogoan, menunjukkan bahwa ini haram? أو ذم لها؟ ataukah ini perbuatan yang tercela atau perbuatan dosa? قال لا. kata beliau, bukan. قلت إذا سأكثر منها حتى أحصل على مطلوبي. Kalau begitu, kata beliau, saya mengatakan kepada beliau, kalau begitu saya akan terus memperbanyak kalimat-kalimat dan doa ini agar kemudian saya berhasil mendapatkan apa yang aku inginkan. Qal ma huwa matlubuk? Maka beliau bertanya, apa yang kau inginkan? Qultu al-qira'a 'alaik. Maka aku mengatakan, yaitu membacakan kitab kepadamu. Qal tayyib la bas, ahdhir kitab kadza wa kadza. Lalu beliau mengatakan, kalau begitu tidak mengapa, antum bawa kitab ini lalu kemudian kamu bacakan kepadaku. Hadza bi munasabati anni qultu laka hadhihi rashwa hatta tutarjim li daqiqatayn. Naam. Ay barakallah. Min ashad ma tasarraba ila katsirin min ila ba'd as-salafiyyin aw ahli as-sunnah. Termasuk di antara sesuatu yang disusupkan dan dimasukkan ke dalam sebagian ahli sunnah. Wa huwa min fikr wa tariqat tilka al-jama'at, yang mana itu termasuk di antara pemikiran dan metode jamaah-jamaah tersebut. Munaza'at as-sultan waliy al-amr, yaitu mengambil hak-hak sebagian dari penguasa. Laysat munaza'a bis-silah wal-khuruj, bukan yang dimaksud melakukan perlawanan dengan pedang dan melakukan pemberontakan terhadapnya. Walakin at-tadakhul fi syu'unihi, yaitu melakukan intervensi terhadap sebagian apa yang menjadi tugas pemerintah. Wa fi ma huwa min khasa'isihi waliy al-amr, yang mana itu termasuk dari kekhususan-kekhususan penguasa. Mithl as-siyasah ad-dakhiliyah wal kharijiyah, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan luar negeri. Wa idarat syu'un al-bilad, dan melakukan pengaturan terhadap perkara-perkara yang ada di negeri-negeri tersebut. Fatajid ba'd al-muntasibin lil-'ilm was-sunnah, maka engkau mendapati ada sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan sunnah. Yatadakhal fi hadhihi al-umur, dia melakukan intervensi dalam perkara-perkara ini. Fi durusih aw fi Twitter, baik dalam pelajaran-pelajarannya atau dia ungkapkan dalam Twitternya. وهذا يدخل في منازعة ولاة الأمر. Maka ini termasuk dalam bentuk melakukan perlawanan terhadap penguasa. Wa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi al-bai'ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil bai'at dari para sahabatnya. Wa fiha wa alla nunazi'a al-amra ahlah, dan termasuk di antara bai'at yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan kepada para sahabatnya bahwa jangan kita melakukan perlawanan terhadapnya, terhadap penguasa. Wa min dhalik umur al-jihad wal-qital, termasuk dalam perkara ini hal-hal yang berkaitan dengan jihad dan peperangan. Wa iqamat al-hudud, dan penegakan hukum-hukum had. Wa ta'zirat, demikian pula hukum-hukum ta'zir. Fahadihi inda a'immatis sunnah innama hiya lid-daula lil-hukuma liwali al-amr, maka ini dalam pandangan imam-imam sunnah itu adalah merupakan hak-haknya penguasa. Fayatadakhal ba'dhu an-nas fiha, maka ada sebagian manusia mereka melakukan intervensi terhadapnya. Wa ba'dhum madza aqul yantahil aw yataqammas dawra ad-daula wal-hukuma yaj'al nafsuhu mithlaha, ada sebagian mereka itu mengambil tugas ya yang seharusnya itu diemban oleh penguasa. Misalnya al-hukumat laha jihaz mukhabarat, bahwa penguasa itu memiliki badan yang mengatur dalam masalah intelijen. Hadza la budda minhu, ini adalah merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh pemerintah. Lihifdhil bilad fi min ad-dakhil wal kharij, yang bertujuan untuk memelihara negara ini baik yang di dalam demikian pula di luar. Lakin talib al-ilm wal 'alim wal mustadz, akan tetapi seorang penuntut ilmu atau seorang alim atau seorang ustaz, ma yakun 'indahu jihaz mukhabarat, maka dia tidak diperbolehkan punya alat untuk mengintai orang. Wa jawasis yabuthuhum ila an-nas, atau mengirim mata-mata untuk memata-matai orang. Hadza mawjud, ini ada terjadi. 'Indakum wa 'inda ghairikum, baik di sisi kalian atau di selain kalian. Hadza amr mukhalif lis sunnah, ini merupakan perkara yang menyelisihi sunnah. Wa min at-tadakhul fi syu'un ad-daulah, dan termasuk bentuk intervensi dalam hal-hal yang itu menjadi tugas penguasa. Kadzalik at-tanzim, demikian pula dalam membuat sebuah tanzim, organisasi. An yasdura unasun 'an amr wahid, di mana ada sekelompok manusia yasdur, yani an ya'malu bi amr wahid, iya, di mana sekelompok manusia mereka melakukan amalan-amalan dengan satu perkara. La yukhalifunah wa la yakhrujuna an ta'atih, yang mana dia merujuk kepada satu orang yang mereka tidak menyelisihi apa yang menjadi ketetapan dari orang tersebut. Kama taf'alul ahzab tamaman, seperti persis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau partai-partai. Amma sahibus sunnah, adapun ahlus sunnah, fa'indahu qiyada ilmiya wa humus sahabah, maka mereka memiliki kepemimpinan atau komando secara ilmiah, yaitu para sahabat. Wa 'indahu qiyada dunyawiyya wa hum wulatul amr, ra'is ad-daula wal hukuma, dan mereka juga punya kepemimpinan dalam perkara dunia, yaitu yang menjadi pemimpin mereka adalah penguasa atau pemerintah dalam sebuah negeri. Hadha hiya al-qiyada, inilah kepemimpinan yang benar. Amma an ya'ti shakhsun yatara'as 'alaik, adapun datang seseorang lalu kemudian menjadi pemimpin terhadap mereka, fala tatasarraf illa bi'idznihi, yang mana engkau tidak boleh melakukan perbuatan apapun kecuali berdasarkan izinnya. Fi umurik kulliha, dalam setiap perkara-perkaramu. Hadza hatta al-hukuma ma tatlub dhalika minka, ini bahkan pihak penguasa sendiri tidak meminta itu kepadamu. La tadhhab al-umra wa taltaqi bil ulama illa ba'da idznihi, engkau tidak boleh berangkat umrah atau bertemu para ulama kecuali setelah mendapatkan izinnya. La tabni masjidan wa tuqimu darsan fi madinatik illa an tarji'a ilayhi fi madinatih, engkau tidak boleh membangun masjid atau membuka sebuah pelajaran kecuali harus mendapatkan izinnya. Hadza ashadd tanziman kal hizbiyyin, ini adalah perkara yang lebih parah dari organisasi seperti hizbiyah. Wa yashtaritu li nafsihi ma la yashtarituhu ad-daula wa wulatul amr, dan dia mensyaratkan untuk dirinya sesuatu yang tidak disyaratkan oleh negara ataukah penguasa. وتقدم معكم قول الله عز وجل dan telah berlalu bersama kalian firman Allah azza wajal في وصف المؤمنين من الصحابه رضي الله عنهم dalam menyifatkan kaum mukminin dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه dan apabila mereka bersama Rasulullah dalam satu perkara maka mereka tidak pergi sampai mereka meminta izin kepada Rasul. Fadzakara Allah azza wajal istidzan as-sahaba min an-nabi. Maka Allah azza wajal menyebutkan meminta izinnya para sahabat kepada Nabi. Idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'. Apabila mereka bersama Rasulullah dalam satu urusan. Fayasta'dhinuna qabla an yansarifu. Maka mereka meminta izin sebelum mereka meninggalkan Rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza zara ahadukum akhan lahu fillah apabila salah seorang kalian mengunjungi saudaranya karena Allah fala yansarif min baitihi hatta yasta'dhina maka jangan dia meninggalkan rumahnya sampai dia meminta izin kepadanya fadhalika ya ikhwah atyab liqalbihi dan yang demikian itu lebih baik untuk untuk perasaan saudaranya tersebut wa hatta la yaqa' nadharuk ala ahlihi 'inda khurujik dan agar kemudian pandanganmu itu tidak terarah kepada keluarganya pada saat engkau keluar dari rumahnya. Wa min al-isti'dhan al-mashru' dan termasuk di antara bentuk meminta izin yang disyariatkan isti'dhan al-mar'a min zawjiha minta izinnya seorang istri kepada suaminya. Ila al-masjid wa ghayra kama qala fi hadits Ibn Umar apabila istri tersebut ingin berangkat ke masjid sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Umar idza sta'dhanat ahadukum imra'atuhu al-masjid fala ila al-masjid fala yamna'ha apabila istri kalian meminta izin kepada kalian untuk mendatangi masjid maka jangan dia mencegahnya wa hunaka umurun rattabatha ad-dawla wal hukuma dan di sana ada perkara-perkara yang telah diatur oleh penguasa dan telah diatur di dalam sebuah negeri laisa fiha ma'siyah lillah yang di sana tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Fatajibu ta'atuha fi dhalik. Maka wajib mentaati penguasa dalam perkara itu. Wa umurun tarakatha lak. Dan ada perkara-perkara yang penguasa itu membiarkannya untukmu. Falaysa li ahadin 'alayka sultan. Maka tidak ada seorang pun yang berhak mengaturmu dan memberikan kekuasaan kepadamu. Fa ba'dhum arada an yakuna amiran saghiran bismil 'ilm was sunnah. Maka ada sebagian mereka yang ingin menjadi pemimpin kecil dengan nama ilmu dan sunnah. Wa yatasarraf tamaman kama taf'alul ahzab wat tanzimat. Dan dia bertindak persis seperti apa yang dilakukan oleh hizbiyah-hizbiyah dan organisasi-organisasi. Fal munaza'a li waliyil amr wat tadakhul fi syu'unih. Maka melawan waliul amr atau intervensi dalam sebagian urusannya. Wat ta'a li syakhs munazzamah tanzimiyan dan ketaatan kepada seseorang ya yang diatur secara organisasi atau secara tanzim ghair waliyil amr selain penguasa hatani musibatan ini merupakan dua musibah yaqa'u fihima ba'd alladhina yad'un as-sunnah wa hum la ya'lamun dalam keadaan terjatuh ke dalam dua perkara ini orang-orang yang mengaku berjalan di atas sunnah dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya aw ya'lamuna dhalik walakinnahum yashtahun atau mereka mengetahui hal tersebut akan tetapi mereka menginginkannya lima fi dhalik min tahqiqi matami'ihim disebabkan karena mereka ingin untuk mewujudkan ketamakan dan kehendak mereka wa husul al-ulu war-ri'asa lahum dan ingin mencapai sebuah kepemimpinan dan merasa tinggi daripada yang lainnya falnahdhar hadha maka hendaknya kita berhati-hati dari perkara ini qala al-bayt jazakallahu khairan selesai dan selesai pula penerjemahan dan kita melanjutkan pelajaran baikunia barakallahu